simpen ringati rasa welas iki yang riko sing bisa lelekaken duh kangen ni ati nono hanambiani mong riko han bisa ngiliangaken Lalu